Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan huwa fi ni'amihi wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Setelah saya baca kembali bab 10 ini, pada dasarnya sudah kita jabarkan dalam bab-bab sebelumnya secara mendetail dengan syarah, dengan penjelasan panjang lebar. Maka untuk memperingkas pembahasan dan supaya tidak seperti berulang-ulang, maka pada malam hari ini sifat pembacaannya dengan ta'nik. Ta'nik itu maksudnya komentar sedikit-sedikit. Kalau antum membaca sebuah buku, buku itu judulnya syarah, berarti ada sebuah buku yang dijelaskan kembali secara panjang lebar. Tapi kalau dia bilang ta'alik, berarti isinya hanya komentar singkat. Bisa jadi hanya diletakkan di catatan kaki saja. Maka nanti ketika qori membaca, apa yang mungkin saya ta'alik secara ringkas, saya akan ta'alik. Yang tidak, berarti kita lanjut baca tanpa perlu syarah panjang lebar. Itulah kenapa saya bilang tadi saya butuh dua mic dan dua-duanya harus hidup sepanjang kajian. Di minggu yang lalu kita sampai di poin ketiga, masih dalam faidah atau manfaat kenapa kita bermanhaj salaf. Maka sekarang kita masuk di dalam poin keempat di buku saya, halaman 382, di buku antum 390. Silakan. Berkata penulis, poin yang keempat mengajukan alasan kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan amanah dakwah kepada Allah yang merupakan amanah bagi setiap muslim sesuai kesanggupannya masing-masing. Yang kelima, mewujudkan kesempurnaan agama Islam dan membenarkan seluruh nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam, berpegang kepada manhaj salaf merupakan pengakuan yang hakiki bahwa Allah Ta'ala telah menyempurnakan Islam dan nikmatnya. Mengakui bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah, menunaikan amanat, dan menegakkan serta menjelaskan hujjah dan mengakui. Berpegang teguh kepada manhaj salaf itu sama dengan meyakini bahwa Nabi telah menunaikan tugasnya sebagai pembawa risalah. Loh, Ustaz, kalau cuma seperti itu, maka dakwah-dakwah yang bukan dakwah salaf juga begitu. Mereka juga meyakini bahwa Nabi itu telah menunaikan amanah sebagai pengemban risalah. Mari kita lanjutkan. Yang membedakan antara manhaj salaf dengannya bukan manhaj salaf adalah pada kalimat setelahnya. Apa kata penulis? Dan mengakui bahwa para sahabat radhiyallahu anhum telah menjalankan Islam ini baik dengan ilmu maupun amal, dan mereka telah menyampaikannya secara lafaz maupun makna. Manhaj salaf juga merupakan pengakuan bukan cuma kepada Nabi tetapi kepada seluruh sahabatnya. Kalau kita bermanhaj salaf, itu sama dengan meyakini para sahabat orang-orang berilmu. Kalau kita bermanhaj salaf, itu sama dengan meyakini bahwa mereka lebih baik daripada kita pemahamannya. Dan kalau ada yang berkata saya lebih pintar dari para sahabat Nabi, maka dia dusta terhadap dirinya sendiri. Bermanhaj salaf itu sama dengan mengakui bahwa para sahabat semuanya, manakala mereka tahu sebuah ilmu, maka akan mereka amalkan dan akan mereka sampaikan kepada kita. Tidak mereka simpan sendiri. Ketujuh. Yang ketujuh, berpegang kepada manhaj salaf berarti membenarkan semua nas Al-Quran dan sunnah serta pengambilan dalil dengannya secara menyeluruh selama tidak ada nasikh dan mansukhnya, sebab nas-nas tersebut keluar dari satu sumber. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 33, dan orang yang membawa kebenaran yaitu Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Berpegang teguh dengan manhaj salaf sama dengan mengambil dalil seluruhnya selama tidak ada nasikh dan mansukh. Apa itu? Nasikh, mansukh, itu berasal dari kata nasakho. Yang artinya menghapus. Menghapus. Nasikh berarti penghapus. Mansukh artinya yang dihapus. Nasikh apa? Penghapus. Penghapus. Kemudian mansukh yang dihapus. Apa menghapus apa? Jawabannya, hukum lama dihapus oleh hukum baru. Contoh, ini contoh saja, saya tidak mau panjang lebar supaya konsisten. Contohnya di zaman Nabi dahulu, dahulunya kalau mau menyusukan anak yang anaknya bisa jadi mahram, itu harus 10 kali. Lalu kemudian diturunkan wahyu yang baru, maka terhapuslah hukum pemahraman karena susu 10 kali, dihapuskan hanya dengan 5 kali. Dahulunya puasa itu dimulai dari sahur, maksud saya waktu terbit fajar, maksud saya kita mulai berpuasa menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, ya kan? Di zaman dahulu hukumnya begini, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi siapa yang ketiduran menjelang berbuka lalu pas dia buka ternyata sudah malam, maka dia wajib lanjut sampai besoknya. Itu dulunya puasa seperti itu, sedangkan kita sekarang tidak. Maka itu mungkin pernah dengar cerita ada seorang sahabat yang menyuruh istrinya keluar dulu cari makanan untuk berbuka. Ketika istrinya kembali, dia dapati suaminya tertidur, maka istrinya berkata celaka kamu, nggak jadi buka. Saya aja yang buka, karena dia ketiduran dan harus dilanjut sampai besoknya. Gitu. Dulunya khamar boleh mutlak, lalu turun wahyu baru, khamar hanya tidak boleh kalau jelang sholat. Kemudian turun wahyu baru lagi, khamar tidak boleh mutlak sama sekali. Itu namanya nasikh mansukh. Prosesnya disebut dengan nasakh. Penghapusnya yaitu hukum barunya namanya nasikh. Hukum lama yang sudah terhapus itu namanya mansukh. Nah, kita bermanhaj salaf itu sama dengan mengambil dalil seluruhnya kecuali yang mansukh dengan sebuah nasikh. 8. Kedelapan, mengagungkan nas-nas syariat. Berpegang teguh dengan manhaj salaf menjadikan seorang muslim berada pada kedudukan orang-orang yang mengagungkan nas-nas syariat, karena ia meyakini segala apa yang dikandungnya adalah al-haq dan kebenaran. 9. Berpegang kepada manhaj salaf akan menjadikan seorang muslim selalu mendahulukan firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dibanding perkataan selainnya sebesar dan setinggi apapun kedudukan orang tersebut. Kalau kita bermanhaj salaf, maka fawaidnya, manfaatnya, konsekuensinya, kita akan senantiasa mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya. perkataan yang bukan Allah dan Rasulnya, maka dinomorduakan manakala bertentangan. Maka kalau dalam manhaj salaf, antum akan konsisten untuk berkata Allah berfirman, Rasul bersabda, bukan kata guru saya. Bolehlah kalau sesekali antum berkata Ustadz Anu bilang hukumnya, lalu ketika antum ditanya tentang dalilnya, antum mungkin belum tahu. Sesekali. Tapi jangan segala hal senantiasa antum sebutkan hanya kata ustadznya, karena itu belum dikatakan bermanhaj salaf yang benar. Yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah dibalik perkataan ustadz tersebut apa. Kalau kita lihat kepada manhaj yang bukan manhaj salaf, maka niscaya kita akan dapati sebagian dari guru-gurunya atau murid-muridnya akan berkata, guru kami bersabda, guru kami berkata. Lalu kita tentang, enggak pak, Rasul bersabda. Ya itu kan Rasul bersabda, tapi guru kita bilang. Mereka akan menentang dengan perkataan yang bukan perkataan Allah dan Rasul. Bahkan di dalam manhaj salaf sudah sering diulang, tidak ada istilah menurut kita, menurut saya. Menurut saya sebuah hukum ini hukumnya adalah, menurut saya ini hukumnya adalah, itu tidak ada. Ya. Kecuali bila tidak didapatkan dalil syar'i tentang hukum ini seperti apa. Misalnya memang tidak didapatkan nas khusus terkait masalah yang dipertanyakan. Bisa jadi seorang dai mereka berkata menurut saya hukumnya begini. Tentunya orangnya harus yang punya kapasitas di dalam berbicara masalah yang dipertanyakan. Lanjut. Berpegang kepada ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Nanti setelah ini. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, beliau wafat tahun 94 Hijriah, bahwa beliau melihat seseorang melakukan salat sunnah setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Ia memperbanyak rukuk dan sujud padanya. Maka Sa'id melarang perbuatan itu, lalu orang itu berkata, wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksa aku karena salatku? Beliau menjawab, tidak, tetapi Allah akan menyiksamu karena engkau menyelisih sunnah. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, riwayat Sa'id bin Al-Musayyib ini termasuk riwayat yang terkenal yang sering dibawakan oleh para ulama terkait mengikuti sunnah. Jadi ceritanya antum harus tahu alurnya dan jangan lupakan tokoh utama di dalam cerita ini. Tokoh utamanya adalah Sa'id bin Al-Musayyib. Coba tebak-tebak, dia sahabat atau tabi'in kira-kira? Tabi'in. Karena Sa'id bin Al-Musayyib hidup setelah Nabi wafat, sementara beliau bertemu dengan sebagian sahabat. Dan di akhir-akhir hayatnya beliau berada di kota Madinah. Teman-teman yang dirahmati Allah, Sa'id bin Al-Musayyib pernah melihat seorang mengerjakan sholat qobliyah subuh lebih dari 2. Lalu Sa'id bin Al-Musayyib menegur dia. Kata Sa'id bin Al-Musayyib, ini perbuatan dilarang. Orang itu berkata, wahai Abu Muhammad, Abu Muhammad kunyahnya Sa'id, wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan menyiksaku dengan sholatku ini? Maksudnya kalau dengan bahasa kita, masa iya orang sholat disiksa? Ya. Seperti kalau kita ketemu dengan orang, maaf pak, acara tahlilan kematian itu gak ada, itu termasuk bid'ah, dan bid'ah itu adalah perbuatan dosa yang pelakunya bisa disiksa. Loh mas, apakah saya akan disiksa ketika mengucapkan la ilaha illallah? Sama enggak kira-kira? Sama. Ada orang bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, rabbana walaka hamdu, rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita tegur, Pak, tuntunan Nabi, sami Allahu liman hamidah, rabbana walaka hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Enggak ada rabbi firli wa liwalidayya. Anda melakukan sesuatu yang terlarang. Mungkin dia akan berkata, apakah saya mendoakan orang tua saya akan terlarang? Kurang lebih sama ya. Maka kata Sa'id bin Abu Sayyib, demi Allah, engkau tidak akan disiksa karena sholatmu, tapi engkau disiksa karena menyelisih sunnah nabimu. Maksudnya adalah, meskipun maksud kita baik, meskipun sholat yang kita kerjakan itu jumlahnya banyak, kalau dia menyelisih sunnah, maka tidak diterima dan justru menimbulkan siksa. Ini diingat-ingat kisah ini, karena ini termasuk hujah yang saya sering dengar dari para ulama. Nah, kalau kita daurah da'i setiap bulan Syawal, mesti riwayat-riwayat ini sering disebutkan oleh para masyayikh, karena ini memang riwayat yang sangat penting. Karena kalimat-kalimat yang ada di cerita ini mirip-mirip dengan kisah kita kalau di zaman sekarang. Kita larang orang ziarah kubur yang syirik, mereka bilang kok ziarah kubur dilarang. Kita larang mereka tahlilan, mereka bilang kok la ilaha illallah dilarang. Kalau kita bilang tidak ada solawatan gendang-gendang di masjid, mereka bilang kok solawat dilarang. Nanti kurang lebih sama. Seperti ada orang solat qobliya subuh lebih dari dua, dia tegur Sa'id, dia bilang kok dilarang. Yang semuanya ujungnya adalah bukan la ilaha illallah yang dilarang, bukan solawatnya yang dilarang, bukan solatnya yang dilarang. Yang dilarang adalah membuat ibadah baru yang menyelisihi sunnah itu. 10. Yang ke-10, mengikat hati kaum muslimin dengan para salafus saleh dan para ulama rabbaniyin, yaitu dengan berpegang teguh dengan manhaj mereka dalam ilmu dan amal. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10, "Waladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Yang artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka yaitu Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang." Ya. Kalau bermanhaj salaf, itu jadi ada ikatan batin dengan para sahabat Nabi, dengan para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in. Antum akan suka baca biografi-biografi mereka yang luar biasa. Tapi kalau antum tidak bermanhaj salaf, antum bermanhaj khalaf, lebih suka baca buku-buku orang-orang kekinian, mengikuti manhaj Ikhwanul Muslimin yang suka baca Hasan Al-Banna, Said Hawa, Said Qutb, Yusuf Qardawi, Muhammad Al-Ghazali atau Imam Ghazali, baca buku-buku sufi kekinian, lebih suka dengan yang seperti itu, maka antum kurang akan menyukai ulama salaf. Sehingga kalau seandainya kita berkata tafsir ulama salaf seperti ini, seperti itu, kadang-kadang jadi kita lebih berpikir mengatakan begini, oh itu kan dulu, itu kan zaman dahulu, kalau zaman sekarang kan beda. Sebagaimana yang banyak dikatakan orang-orang haraki, mereka bilang para ulama dulu itu kalau kau tanya tentang sholat, tentang toharoh, tentang celana dalam wanita, apa maksudnya celana dalam wanita, soal haid nifas, nah, sama mereka cocok. Tapi kalau kekinian, tentang politik, tentang hubungan luar negeri, politik di Haramain, politik di Syam, itu yang tahu adalah ulama-ulama kini. Kita lebih banyak akan menyukai orang-orang kekinian. Sementara kata para ulama terdahulu, kalau mau mencontoh, contoh yang sudah wafat, yang masih hidup masih bisa sesat. Kita tidak. Kalau antum ingin mencontoh, maka contohlah yang sudah wafat, yakni yang sudah diakui sampai matinya, mereka konsisten. Adapun yang masih hidup, bisa jadi had besok, hari ini had manhaj salaf, besok wafat, malam ini ganti manhaj, ganti pemikiran, bisa jadi. Maka ikatlah diri dengan bermanhaj salaf, dengan begitu kita akan cinta kepada para salafus saleh dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Saya rekomendasikan antum baca buku Suwar min Hayati Sahabah, dan yang lagi saya baca sekarang ini tiap malam, satu malam saya baca 1-3 kisah, tapi paling 2 kisah. Kalau saya sudah lihat jam 10 selesai tidak selesai, tutup, karena mau jam 10 langsung tidur. Suwar min Hayati Tabi'in, kalau versi Indonesianya Kisah-kisah Para Sahabat. Yang saya lagi baca judulnya Kisah Para Tabi'in. Ya. Itu buku yang sangat bagus, sangat inspiratif, dan inspiratif yang betul-betul sejati. Bukan cuma inspirasi orang kekinian. Ya. Kalau kita baca kisah-kisah tabi'in itu, sungguh hidup mereka itu agak aneh, dan kalau kita cari di zaman sekarang, insya Allah nggak ketemu. Insya Allah tidak ketemu. Sudah saya contohkan ya, contoh yang betul-betul aneh. Bolehlah. Ada di antara tabi'in yang kalau pergi berjihad, malam orang tidur, dia lari ke hutan untuk sholat malam sampai pagi. Ada orang seperti itu di zaman sekarang? Ada tabi'in, tabi'in ikut perang, ikut jihad. Lalu karena dialah, ya, namanya Muhammad bin Wasi Al-Wad Al-Azdi, karena dia, tentunya karena Allah, kemudian dia, karena kalau dia sudah angkat tangan, itu insya Allah menang. Maksudnya kalau dia sudah berdoa, perang manapun menang. Ya, sehingga kalau panglima bisa bilang, mana Muhammad bin Wasil? Oh, dia di sebelah kanan sana. Lagi ngapain dia? Kayaknya dia lagi berdoa. Oh, enggak apa-apa. Biarkan dia, jangan ada yang ganggu. Sesungguhnya dua tangannya lebih aku sukai daripada 1000 pedang yang dihunus oleh pemuda. Karena 1000 pedang pemuda belum tentu menang, tapi kalau sudah pakai tangannya, menang. Karena dia, maka setelah kemenangan dikasih mahkota besar, banyak berliannya. Dikasih, dia bilang gak mau, pokoknya ambil, gak mau. Akhirnya kalah, diambilnya. Habis diambilnya dia pergi. Panglima bilang, coba kau ikuti, kau gak akan dapati orang seperti itu. Ah, diambilnya kok, lihat dulu. Karena orang mengira diambil berarti ya sudah. Diambil oleh Muhammad Wasil, lalu dia jalan sampai ketemu orang miskin, ditanya, kau butuh apa? Aku belum makan. Nih ambil, coba. Mahkota perlu berlian, ambil. Si orang miskin ini pergi, dia kegirangan. Alhamdulillah, kehilangan beban dunia. Coba, ada orang kayak gitu di zaman sekarang? Akhirnya si putusan panglima tadi diambil, apa namanya, si orang miskin tadi. Sini. Oh, kenapa? Sini, kau harus kubawa kepada panglima. Dibawa kepada panglima, dijelaskan. Sebenarnya tadi hanya tes percobaan. Karena orang-orang gak ada yang percaya bahwa Muhammad bin Wasil gak bakal mau sama mahkota itu. Makanya tadi cuma dites aja. Akhirnya dia pergi, dan ternyata kamu yang dikasih. Ini orang-orang gak ada yang percaya kalau Muhammad bin Wasil itu gak bakal dia tertarik dengan begitu-begitu. Akhirnya digantikan. Maaf ya, mahkotanya diambil lagi. Ini kamu diganti yang lain. Bacalah sendiri. Ya, niscaya insya Allah antum gak bisa tidur malam sebelum baca satu orang dulu. Lanjut. Dan meyakini bahwa manhaj salafus saleh adalah yang paling selamat, paling mengetahui, dan paling bijaksana. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, mereka yaitu ahlul bid'ah telah berdusta atas nama manhaj salaf. Mereka sesat dan membenarkan manhaj salaf. Maka mereka telah mengumpulkan antara kebodohan terhadap manhaj salaf karena mendustakan salaf, dan antara kebodohan dan kesesatan karena membenarkan manhaj salaf. Terus, yang ke-11, menahan diri terhadap sesuatu yang salafus salih menahan diri darinya. Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau wafat tahun 157 Hijriah, berkata, bersabarlah dirimu di atas sunnah, tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan, tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya, dan ikutilah jalan salafus salih, karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Kita mengatakan dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana salafus salih menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan diam tidak menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, sebagaimana para sahabat tidak mengingkari sifat-sifat Allah. Mereka menanyakan sifat Allah, mereka tidak menanyakan sifat Allah, tidak mentakwil sifat Allah dan lainnya. Kalau kita bermana salaf, kita akan diam dari yang para salaf diam. Ada ayat Allah bersemayam di atas arsy, para sahabat diam. Sudah, Allah bersemayam di atas arsy. Gak ada tawil-tawil atau tafsir setelahnya untuk menafikan sifat tersebut. Kalau antum tidak bermanhaj salaf, jadilah antum seperti orang-orang yang lain, yang mereka lancang dalam hal yang para salaf diam. Mereka bilang, oh jangan kita bilang Allah bersemayam di atas arsy. Kalau bilang Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat, berarti Allah punya jasad. Kalau Allah punya jasad, itu namanya menyecarakan Allah dengan makhluk. Itu namanya mujassimah. Seperti kata sebagian ustaz yang hafal letak ayat. Oh jangan mengatakan begini, jangan bilang Allah itu turun. Kalau turun berarti Allah butuh tangga. Kalau Allah turun berarti Allah dikekang oleh tempat dan ruang. Sementara para sahabat dahulu, ketika Nabi bilang Allah turun, sudah turun. Bagaimana bentuknya enggak tahu, yang penting beriman saja. Kalau di zaman dahulu, kata Ibnu Abbas, wasi'a kursiyyu samawati wal ard, kursinya Allah seluas langit dan bumi, dan kursi itu maksudnya adalah tempat kaki Allah. Para salaf dahulu dengar, ah, Allah punya kaki. Oke, Allah punya kaki, dah beriman. Bentuknya bagaimana, tidak tahu, yang penting saya beriman. Orang zaman sekarang bilang apa? Oh jangan bilang Allah punya kaki. Kalau Allah punya kaki, Allah kayak kita dong. Sementara kaki kita satu dengan yang lain, makhluk yang satu dengan makhluk yang lain saja kakinya beda-beda. Bagaimana menyamakan kaki Allah dengan makhluknya? Maka kalau kita bermanhaj salaf, mana yang para sahabat diam, kita diam. Mana yang para salaf diam, maka diam. Termasuk ini, sepeninggal Nabi, bukankah ada perselisihan di kalangan para sahabat? Di antara mereka bahkan sampai pecah perang, misalnya perang Siffin. Tapi para salaf setelahnya, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya diam. Diam dalam artian sekedar menyampaikan ceritanya, tapi mereka tidak pernah mencela yang inikah, yang itukah. Mungkin mereka akan merojekkan yang benar adalah Ali, tapi mereka menahan diri dari mencela Muawiyah. Tidak seperti orang di zaman sekarang. Antum bisa buka bukunya Sayyid Kutub, tapi gak usah dibuka. Kata para ulama, ini orang kenapa ditahdir di dalam salaf? Salah satunya adalah karena mencela Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia lancang mencela sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mungkin beliau salah karena ijtihadnya. Tapi ijtihad sahabat, bila salah dapat satu pahala, bila benar dapat dua pahala. Yang para salah belum diam, maka kita diam. 12. Ke-12, teguh di atas kebenaran dan merasa tenteram dengannya serta tidak berubah-ubah. Teguh di atas kebenaran hingga meninggal dunia dan tidak berubah-ubah merupakan hasil dan buah yang paling penting dari berpegang teguh dengan manhaj salaf. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk istiqomah di atas kebenaran sampai meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat ayat 112, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ فِيمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, yang artinya maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. kalau kita bermanhaj salaf, kita akan teguh istiqomah, tidak gonta-ganti, tidak mencela-mencela. Di sini dibilang tidak berubah-ubah. Kalau bahasa saya, tidak jadi bunglon. Kalau antum tidak punya keteguhan di dalam manhaj salaf, maka antum akan jadi bunglon. Yaitu kesana kemari bisa berubah warnanya. Maka ustadz-ustadz yang bermanhaj salaf, dia akan konsisten dan tidak berubah-ubah. Kalau dia yakini syirik, maka dia akan bilang syirik. Yang beda hanyalah mungkin intonasinya di mana agak keras, di mana agak lembut, tapi kontennya tetap syirik. Kalau dia bilang ini bid'ah, maka bid'ah. Mungkin yang beda hanyalah soal volume. Mungkin di masjid yang sunnah dia bilang bid'ah, masjid yang bid'ah dia akan bilang bid'ah, tapi dipelankan sambil diganti, misalnya ini tidak ada sunnahnya. Tapi kalau dikejar dia akan bilang ini bid'ah. Dia tidak bakal gonta-ganti. Tapi kalau dai yang tidak bermanhaj salaf, maka kalau dia ceramah di istiqomah, dia akan bilang oh ini bid'ah. Kalau dia ganti ke Islamic Center, dia akan bilang oh ini enggak apa-apa juga, memang ada khilaf. Begitu. Bergonta-ganti, berwarna-warni. Ya. Saya sering contohkan, kalau yang mengundang PDI, maka dia pakai baju merah. Kalau yang mengundang P3, maka dia bisa jadi warna hijau. Kalau yang mengundang Golkar, buka puasa bersama, maka dia pakai baju kuning. Ini gonta-ganti, berwarna-warni. Dulu kita sering dengar ada istilah pramuka. Fulan ustaz pramuka. Apa itu ustaz pramuka? Sesuai lagunya. Di sini senang, di sana senang, di mana matahari ku senang. Mau di mana senang, sini senang. Tapi ini harus hati-hati. Apa yang dimaksud dengan sini senang, di sana senang? Bila maksudnya adalah di sini diundang mau, di sana diundang mau, pada dasarnya itu ijtihad. Yang terpenting adalah sampai di sana mengatakan kebenaran, sebagaimana di sini juga mengatakan kebenaran. Bukan sampai di sini sesuai dengan yang diinginkan oleh jamaahnya, sampai di sana berubah lagi sesuai jamaahnya. Itu namanya inconsistent, gonta-ganti. Dan seorang salaf tidak seperti itu. Terus. Teguh di atas agama adalah karunia dari Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan karunia dan penjagaannya terhadap nabinya dari para musuhnya yang sangat bersemangat menebarkan fitnah terhadap beliau dengan segala cara. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Isra ayat 73, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghairah wa idzan lattakhudhuka khalilan. Yang artinya, dan mereka hampir memalingkan engkau wahai Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami, dan jika demikian tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia meneguhkan nabinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 74, walaula an tsabbatnaka, yang artinya, dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, yakni di atas kebenaran dan karunia kami atasmu dengan tidak memenuhi ajakan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 74, laqad kita tawakkalna ilaihim syai'an qalilan, yang artinya niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya bahwa salah satu sebab mendapatkan keteguhan di atas kebenaran setelah mendapat peneguhan dari Allah ialah kisah-kisah teladan para nabi dan selain mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat ayat 120, wa kullan naqsu 'alaika min anba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin, yang artinya, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepada wahai Muhammad agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya, kami teguhkan hatimu sehingga menjadi tentram, teguh, dan engkau menjadi sabar seperti kesabaran para Rasulul Azmi alaihimussalam. Sikap berubah kemudian adalah kebiasaan pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, inna ad-dalalata haqqad dalalati an ta'rifa ma kunta tunkiru wa tunkiru ma kunta ta'rif. Wa iyyaka wa at-talawwun fi ad-din fa inna dinallahi wahid. yang artinya sesungguhnya kesesatan, yakni kesesatan yang sebenarnya ialah engkau menganggap baik apa yang dahulu engkau anggap mungkar dan menganggap mungkar apa yang dahulu kamu anggap baik. Jauhilah berganti-ganti warna dalam agama, karena agama Allah itu adalah satu. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau wafat tahun 101 Hijriah, berkata, barang siapa sekedar pengetahuan sedikit, mungkin antum pernah dengar, yang tidak pernah dengar dosa cari-cari. Mungkin pernah dengar istilah mutalawin. Itu adalah Ustaz mutalawin. Apa itu mutalawin? Berasal dari hadis ini. Iyyaka wa talawun. Hati-hati kalian jauhi talawun. Talawun itu berasal dari kata launun, yang artinya warna. Berita talawun itu berarti apa? Berwarna-warni, bergonta-ganti warna tergantung sedang ada di mana. Jadi dianggap mutalawin itu adalah bunglon tadi itu. Yaitu kalau di tempat yang sunnah, bicaranya sunnah. Kalau tempat yang bid'ah, bid'ah dibenarkan juga. Dan itu tidak boleh. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau wafat tahun 101 Hijriah, berkata, barang siapa menjadikan agamanya sebagai tujuan untuk berbantah-bantahan, ia pasti banyak berpindah-pindah, tidak tetap pada manhaj yang hak. Ya. Umar bin Abdul Aziz ini tabi'in, termasuk yang tadi malam saya baca kisahnya. Cerita sedikit, Umar bin Abdul Aziz ini hidup sebagai gubernur Madinah di zaman Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Waktu Sulaiman bin Abdul Malik mau wafat, maka dia konsultasi pada Raja bin Haywa. Siapa yang paling pas untuk menggantikan aku untuk jadi khalifah? Raja tanya, yang mana kira-kira? Terus mulailah Sulaiman bin Abdul Malik jemput satu-satu. Bagaimana kalau si fulan? Wahai khalifah, dia anakmu yang belum baligh. Bagaimana menyerahkan khalifahan pada yang belum baligh? Oh iya. Bagaimana kalau fulan? Itu anakmu yang lagi perang, yang lagi jihad. Kita tidak tahu dia sudah mati atau masih hidup. Bagaimana kalau fulan? Bagaimana kalau fulan, fulan, fulan, fulan, sampai disebut Umar bin Abdul Aziz. Maka Raja setuju dengan memberikan clue bahwa dia setuju. Maka Sulaiman bin Abdul Malik kemudian bikin surat bahwa kekhalifan setelahnya dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Di samping Umar bin Abdul Aziz, bila Umar bin Abdul Aziz tidak bisa, diganti kepada Yazid bin Abdul Malik, saudaranya. Saudaranya khalifah. Digulung kertasnya, dipegang oleh Raja, lalu kemudian dikumpulkan seluruh orang-orang kerajaan, seluruh bagian pemerintahan. Raja bilang, khalifah menuliskan sebuah wasiat untukku yang kalian harus berbaiat padaku. Berbaiat untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh khalifah di sini. Semuanya sudah baiat. Lalu semuanya pulang kecuali dua. Yang tinggal adalah Hisham bin Abdul Malik, saudaranya Sulaiman. Satu lagi Umar bin Abdul Aziz. Apa kata Hisham? Wahai Raja, isinya khalifah baru. Saya enggak akan beritahu. Aku beritahu. Seandainya isinya adalah nama khalifah baru dan bukan aku, ketahuilah tidak ada yang berhak kecuali aku. Sudah? Kata Raja, sudah? Ya. Pulanglah, aku tidak akan beritahu. Datang Umar bin Abdul Aziz. Wahai Raja, apakah isinya adalah khalifah baru? Kata Raja, saya tidak akan beritahu. Beritahulah kepadaku, seandainya itu adalah khalifah baru dan itu adalah namaku yang disebut, mumpung orangnya masih hidup, aku mau kembalikan karena aku tidak pantas. Ada kira-kira orang seperti itu di zaman ini? Ya Allah, kita lihat. Makanya manhaj salaf itu mengagumkan. Gimana tidak, orang-orangnya seperti itu. Mau gitu, dia kayaknya ada film dia yang ditulis. Karena memang Sulaiman bin Abdul Malik sangat suka sekali sama Umar bin Abdul Aziz. Tapi dia khawatir kalau jadi khalifah, takutnya begini, takutnya begitu, takutnya tidak amanah, takut terjerumus di neraka. Dia bilang, mumpung Sulaiman yang masih hidup, mau aku kembalikan dan aku takut. aku tidak pantas. Kalau orang zaman sekarang, ayo tarung siapa yang orang zaman sekarang kayak Hisham, gitu. Itu dia. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, barang siapa menjadikan agamanya cuma untuk bantah-bantahan, pasti dia enggak akan konsisten. Maka seorang ikhwan salafi yang suka berdebat di Facebook, saya yakin status yang satu dengan yang berapa bulan lagi akan gonta-ganti. Lanjut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kesimpulannya, keteguhan dan ketetapan yang dimiliki ahlul hadis lebih berlipat atau lebih besar dari apa yang dimiliki ahli kalam dan kaum filsafat. Azan dulu, tersisa 2 poin saja. Yang ke-13, menyatukan barisan kaum muslimin. Ini adalah buah yang paling tinggi dari berpegang teguh kepada manhaj salafus salih. Hal itu dengan beragamnya perhatian mereka terhadap masalah ilmu dan amal, dan tingkatan keutamaan mereka dalam ilmu dan iman. Dan ini tidak berarti bersatu dalam semua masalah yang terperinci, sebab para sahabat Rasulullah SAW berselisih dalam sejumlah hukum agama, namun mereka tidak berpecah belah dan tidak bergolong-golongan, karena mereka tidak berpisah dengan agama. Mereka adalah orang yang saling mencintai dan menasihati dalam perselisihannya itu, dan persaudaraan Islam tetap langgeng di antara mereka. Perselisihan dengan tetap adanya kecintaan dan membenarkan merupakan kebiasaan salafus salih ashabul hadis. Ke-13, manhaj salaf itu menyatukan barisan kaum muslimin. Karena orang diajak untuk berilmu bersama-sama. Sejatinya perselisihan yang kita lihat di kalangan kaum muslimin itu karena ada orang jahil ikut bicara. Kata para ulama, lau sakatal jahil la sakatal khilaf. Kalau orang yang jahil tidak tahu, diam saja, maka hilang perselisihan. Nah, kita kalau diajak ke manhaj salaf, maka kita diajak untuk berilmu. Kalau kita sama-sama berilmu, maka lebih mudah bersatunya. Kalau seandainya timpang, ada yang berilmu, ada yang jahil, sudah selayaknya yang jahil diam. Tapi ketika yang jahil tidak diam, maka yang terjadi adalah perselisihan. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah para sahabat juga dulu ada berselisih? Maka kita jawab, mereka berselisih dalam sebagian masalah ijtihad. Adapun kita di zaman sekarang berselisih dalam masalah akidah. Kita berselisihnya dalam masalah ini syirik atau bukan. Kita berselisih dalam penyembahan kubur. Kita berselisih dalam hukum pergi ke dukun. Kita di zaman sekarang berselisih dengan sesama muslim dalam hal syariat jilbab. Kita berselisih dengan sesama muslim soal boleh tidaknya membom. Masalah-masalah yang memang masalah besar. Para salaf di zaman dahulu, mereka tidak berselisih di dalam masalah aqaid, masalah fiqhiyah atau sebagian masalah baru ijtihadiyah, mereka berselisih. Nah, kita kalau mau nyatu, maka bukan dengan cara membuat perpecahan baru. Yang di zaman dahulu para salaf bersatu. Sebagian orang lagi berkata, kita cukup saling menghormati aja. Kita jawab, kalau cuma saling menghormati, bang, terus gimana dengan yang syirik? Syirik itu kekafiran. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Masa iya kita sama orang yang seperti itu, ya udahlah saling menghormati aja. Bukankah begitu sebagian kaum muslimin di Jawa misalnya, dengan guru-guru mereka, dengan ustadz-ustadz mereka, dengan guru-guru atau syekh-syekh tarikat sufi mereka, hobi ke kuburan Wali Songo, pada malam Jumat Kliwon bawa sesajen di sana, meminta sesuatu. Terus kita bilang, oh ya enggak apa-apa, ada khilaf. Apa begitu? Kasihan orang. Dari sisi mana kasihannya? Mereka keluar dari Islam, mereka jatuh ke dalam kekafiran besar, lalu kita diamkan saja dengan alasan saling menghormati. Begitu. Malah itu bukan dakwah namanya. Dakwah itu ngajak orang kepada kebaikan, bukan membiarkan mereka di atas nama persatuan. 14 terakhir. Yang ke-14, mendapatkan hidayah, pertolongan dan kemuliaan di muka bumi dan kebahagiaan hakiki di akhirat. Semua ini harus dengan mengikuti manhaj salafus salih. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Yang artinya, maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Antum perlu garis bawahi atau stabiloi kata-kata kamu, meskipun yang benar bukan kamu melainkan kalian. Karena di situ amantum, antum, kalian. Itu terjemah yang lebih tepat. Siapa kalian yang dimaksud ini? Para ulama ahli tafsir mengatakan para sahabat. Tentu Nabi bersama mereka. Jika mereka beriman kepada apa yang kalian beriman padanya, kalian di sini siapa maksudnya? Nabi dan para sahabat. Itu menunjukkan bahwa kewajiban kita untuk bermanhaj dengan manhajnya para sahabat. Karena Allah persaksikan di dalam Al-Quran dengan ayat ini, siapa yang beriman dengan agamanya para sahabat, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Ini dalil kewajiban mengikuti manhaj salaf. Dan manhaj salaf bukan pilihan. Manhaj salaf itu kewajiban. Saya tegaskan, kalau ada yang berkata apakah manhaj salaf pasti benar, apakah manhaj salaf adalah yang paling benar, jawabannya salah. Yang benar adalah manhaj salaf adalah kebenaran itu sendiri, yang bila tidak antum ikuti, maka antum jatuh ke dalam sebuah kesesatan apapun itu bentuknya. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, la yusliha akhir hadhihi ummati illa ma aslaha awwalaha. Generasi akhir umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan apa yang telah membuat baik generasi pertama, yaitu para sahabat. Imam Malik bin Anas, beliau termasuk tabi'in tabi'in, di antara muridnya Rabi'ah bin Rabi'ah Ar-Ra'i. Imam Malik mengatakan tidak akan bisa memperbaiki umat ini kecuali dengan metodologi atau cara beragama sebagaimana yang telah memperbaiki orang-orang terdahulu, yaitu salaf. Umat ini tidak akan baik kecuali dengan manhaj salaf. Suara mic ini ngong-ngong enggak? Enggak kan? Ustaz, apakah sesama makmum masbuk masih perlu merapatkan kaki setelah imam salam? Sebenarnya tidak, karena setelah imam salam maka orang masbuk sholatnya sendiri-sendiri. Dan bila sholat di musola kantor tapi tidak di awal waktu, misalnya telat 15.30 menit, masihkah perlu azan bila sebelumnya belum ada yang azan? Kalau antum tanya perlu, dapat pahala. Kalau antum tanya wajib, enggak wajib. Karena azan adalah fardu kifayah. Di balik papan insya Allah sudah ada yang menunaikannya. Apa yang dimaksud manhaj muwasanah? Di sini tulisannya pakai S, jadi saya baca muwasanah. Yang benar pakai Z, muwazanah. Manhaj muwazanah itu begini ilustrasinya. Ada seorang ustaz tersebut pernah ditanya di dalam pengajiannya, bagaimana sih jamaah tabligh itu? Maka ustaz tersebut berkata, manhaj jamaah tabligh itu memang mereka basicnya itu sufiyah. Mereka mengajak orang, ya, sebagian amalannya itu tidak dibangun di atas ilmu. Tapi mereka yang bagus juga, soalnya ngajak orang sholat 5 waktu. Paham ini? Jadi muazzana itu nyebut kejelekannya, nyebut juga keburukannya. Pertanyaan saya, kalau antum dengar itu, jawabannya, kesimpulannya di kepala antum, jadi baik atau enggak sih? Gitu kan? Ya atau enggak? Ya atau enggak? Dengan satu kata, bingung. Ya kan? Bingung sebenarnya, jadi boleh atau enggak, bagus atau tidak, kan gitu. Itulah namanya manhaj muwazanah. Yang benar, oh ya, manhaj muwazanah itu boleh atau enggak boleh. Boleh atau enggak boleh. Jawabannya yang benar, insya Allah ini perkataan yang menjadi hakim di antara yang dua ekstrim. Yang satu bilang tidak boleh muazanah sama sekali, sehingga pokoknya kalau ada orang jelek, jelek semua, tidak boleh menyebutkan kebaikannya apapun itu. Ekstrim yang kedua bilang pokoknya orang sejelek apapun harus disebut kebaikannya semua. Sejelek apapun, semua kebaikannya disebut. Pemutus di tengahnya, ini yang benar, insya Allah. Muazanah itu harus di dalam konteks non-tahdir. Adapun dalam konteks tahdir, maka jangan muazanah. Bingung? Tambah bingung. Oh, harusnya bisa dibaca tadi ini, semakin bingung. Ulang. Muwazana jangan dilakukan ketika mentah, tapi dalam konteks yang bukan tahdir, maka sebutkanlah kebaikannya. Contoh, di zaman tabi'in ada seorang khalifah yang kejam, luar biasa, yang dia bunuh bukan cuma orang-orang biasa, sahabat pun ada yang dibunuhnya. Ada yang tahu namanya siapa? Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf ini membunuh sahabat Nabi Abdullah bin Zubair, membunuh para tabi'in, bahkan ribuan orang di zamannya dibunuhinya. Sampai seorang tabi'in namanya Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair yang hidup di zamannya, hidup sekota dengannya, karena ngeri dengan pembunuhan-pembunuhan yang dia lakukan, maka Sa'id bin Jubair hijrah ke Mekah, menetap di sana. Setelah 10 tahun masih dikejar juga rupanya. Sampai 10 tahun ketahuan di mana Sa'id bin Jubair tinggal, maka ditangkap Sa'id bin Jubair, lalu didatangkan, lalu kemudian diinterogasi hanya dengan dua pertanyaan: saya ini baik atau tidak? Kalau dibilang baik, baik mananya? Bunuh orang banyak. Tapi dia tahu, Sa'id bin Jubair, kalau dia bilang engkau orang buruk, pasti dibunuh. Sebagaimana yang sudah berlalu 10 tahun. Maka Sa'id bin Jubair mengatakan, aku tidak melihatmu sebagai orang yang baik di sisi Allah. Aku yakin setiap pembunuhan yang telah engkau lakukan, engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Penggal. Sa'id bin Jubair termasuk tabi'in akhir-akhir yang dipenggal. Tapi ada pengikut-pengikutnya, pengikut Hajjaj bin Yusuf yang berkata, tadi malam aku mimpi ketemu Hajjaj. Wahai Hajjaj, setelah engkau wafat, apa kabarmu? Kata Hajjaj, aku diadili oleh Allah dengan cara dibunuh juga oleh Allah, dengan satu kali pembunuhan per orang. Tapi waktu aku membunuh Sa'id bin Jubair, aku dibunuh oleh Allah 10 kali. Aku disiksa oleh Allah dengan dimatikan. Setiap satu, mati satu. Satu, mati satu. Tapi untuk Sa'id bin Jubair, mati 10 kali. Kita tidak bisa mentahdir Hajjaj bin Yusuf karena tidak ada manfaatnya, dia sudah wafat. Maka karena itu bukan tahdir, maka kita boleh sebutkan, tahukah itu? Hajjaj bin Yusuf itu hafal Quran. Dia hafal Quran. Cuma dia memang zalim. Tapi kalau mau ditahdir sekarang, apa manfaatnya? Saya mau bilang gini, jangan diikuti kajiannya Hajjaj bin Yusuf, begitu? Tidak manfaat, orang yang sudah wafat. Tapi kalau orang yang zaman sekarang, konteksnya konteks tahdir. Contoh, ada ustaz yang bilang Allah enggak bersemayam di atas arsy. Ada ustaz yang bilang Allah itu menakdirkan setelah kita pilih. Kita pilih dulu apa jalannya, baru Allah takdirkan setelahnya. Jadi Allah enggak tahu takdir. Kita yang tahu takdir kita. Ada ustaz yang bilang bahwa bahwa kalau mengatakan Allah bersemayam di atas arsy itu sama dengan keyakinannya orang Yahudi. Ada ustazah yang bilang bahwa Isa itu tidak turun di akhir kiamat nanti. Ada ustaz yang bilang bekerja di dunia riba enggak apa-apa sambil mencari yang lain. Gitu. Bahkan ada ustaz yang bilang bahwa riba itu enggak apa-apa, yang penting sama-sama ikhlas. Ada ustaz yang bilang KPR itu enggak apa-apa, karena kalau enggak begitu bagaimana mempunyai rumah. Ada ustaz yang bilang. Kalau saya ditanya tentang ustaz tersebut, maka saya akan bilang jangan ikuti ustaz tersebut. Saya tahdir dia. Kenapa ustaz? Menyimpang. Semua yang diajarkan tadi itu menyimpang. Saya enggak perlu bilang begini, karena ini tahdir. Saya enggak perlu bilang ustaz itu menyimpang. Dia bilang Allah enggak ada di arsy, Allah itu di mana-mana. Tapi dia bagus juga sih. Dia ngajarin sholat, dia ngajarin jilbab, dia ngajarin puasa. Ya bagus juga sih. Bingung enggak untuk selain itu? Bingung atau tidak selain itu? Atau jangan-jangan penjelasan saya juga tertinggal? Paham ini? dalam konteks bukan tahdir, sebutkan kebaikannya, sebutkan keburukannya. Muwazanah dalam non-tahdir, silakan. Tapi dalam konteks tahdir, ketika antum menyebutkan juga kebaikannya, malah bingungin. Maka kalau saya mentahdir ikhwanul muslimin, saya akan sebutkan keburukan-keburukannya. Orang ikhwanul muslimin itu begini, begini, begini. Dan saya tidak perlu untuk menyebutkan kebaikannya, karena ini dalam konteks tahdir. Menyebutkannya malah bingungin. Kembali ke cerita yang Ustaz tadi, yang tentang jamaah tabligh. Kami kumpul bersama Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kemudian Syekh Sulaiman menanyakan, "Fulan, betulkah engkau di dalam ceramahmu yang viral itu mengatakan jamaah tabligh itu kurang ilmu tapi bagus juga?" "Iya, Syekh. Soalnya itu yang saya tahu." Syekh Sulaiman bilang, "Itu muwazanah yang akan membingungkan umat. Ketahuilah Anda, antum semuanya, ustaz-ustaz yang hadir ya, bukan yang ini. Ketahuilah, jamaah tabligh membangun manasik mereka di atas kesesatan. Mereka tidak berilmu, mengajak manusia kepada kebid'ahan. Oke, mereka mengajak sholat, tapi apakah kita tidak mengajak sholat? Oke, mereka mengajak untuk berpuasa, tapi apakah kita tidak mengajak berpuasa? Bila sudah engkau paham ini, maka jamaah tabligh jangan kau dekatkan kepada manusia, karena nanti mereka akan menyesatkan manusia dari jalan Allah, malah akan mendekatkan mereka kepada syirik dan bid'ah." Bisa dipahami maksud saya? Kalau tidak paham, nanti bisa nonton lagi video ini, diulang lagi. Terus masih ulang, diulang lagi. Buku kisah para tabi'in berbahasa Indonesia yang saya baca terbitannya Darul Haq. Dan sejauh saya baca, sudah lebih setengah buku, itu terjemahannya bagus. Tidak ada yang perlu saya coret. EYD-nya bagus. Titik komanya bagus. Adapun yang terbitan lain, saya tidak bisa nilai karena saya tidak baca. Terakhir, saya dikasih bubur merah putih oleh tetangga untuk ulang tahun dan dalam rangka tolak bala. Apa haram dimakan? Ada khilaf ulama. Sebagian melarang dan sebagian bolehkan. Sebaiknya jangan dimakan, tapi jangan dibuang. Kalau dibuang, banjir. Lalu diapain? Kasih orang miskin yang butuh makan. Tidak ada ustaz saya di komplek kaya, ya udah kasih ayam, kucing, yang bisa makan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.